Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kita akan berbicara tentang rezeki. Apa yang dinamai rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang Anda peroleh dan dapat Anda manfaatkan. Kalau Anda tidak dapat memanfaatkannya, maka itu dalam bahasa agama tidak dinamai rezeki. Apa yang Anda usahakan dan berhasil Anda manfaatkan, itulah rezeki Anda. Apa yang diusahakan oleh orang lain tetapi Anda dapat memanfaatkannya, itu juga rezeki Anda. Apa yang Anda usahakan tetapi Anda tinggalkan dan Anda tidak manfaatkan, maka itu tidak dinamai rezeki. Itu adalah hasil usaha Anda. Rezeki memang ada yang halal dan ada yang haram. Begitu pendapat ulama. Namun betapapun Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin buat setiap orang rezekinya. Tetapi itu bukan berarti bahwa seseorang harus menunggu datangnya rezeki. Jaminan rezeki Allah itu bukan dalam arti mempersembahkan sesuatu yang siap Anda gunakan, tetapi mempersembahkan sesuatu yang menjadi lahan dan sebab untuk Anda peroleh rezeki itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia dorongan rasa lapar, dorongan untuk memperoleh keindahan, dorongan untuk memperoleh kebahagiaan. Semua itu adalah bagian dari jaminan rezeki Allah. Allah menghamparkan bumi dan langit ini. Itu adalah bagian dari jaminan rezeki Allah. Itu sebabnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang jaminan rezekinya, dinyatakannya tidak satu binatang melata pun, yang bergerak pun, yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya, seakan-akan Allah hendak menyatakan bahwa kalau Anda tidak bergerak, maka Anda tidak akan memperoleh rezeki Anda. Di sisi lain, jangan pernah menduga bahwa rezeki hanya rezeki material, hanya materi. Ketenangan batin adalah rezeki, pengetahuan adalah rezeki, karena itu adalah bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Demikian sedikit dari makna rezeki yang mestinya kita usahakan untuk kita raih, untuk kita peroleh dengan jalan berusaha sekuat kemampuan kita. Saudara, rezeki ini dan pembagiannya sungguh membingungkan. Begitu kata banyak pakar. Ada orang yang sedemikian mahir dalam bidang ekonomi yang tahu seluk-beluk memperoleh rezeki, tetapi penghasilannya tetap terbatas. Ada juga orang yang tidak mengetahui seluk-beluk ilmu ekonomi, tidak mengetahui tata cara berbisnis, namun hasilnya melimpah. Apa makna itu semua? Maknanya bahwa sebenarnya yang mengatur rezeki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa berusaha, tetapi untuk perolehannya banyak sebab yang harus terhimpun. Namun hanya Allah yang dapat menghimpun semua sebab itu, sehingga dapatlah seseorang memperoleh rezeki. Anda pernah melihat orang membuat sarang untuk datangnya burung walet? Burungnya tidak datang, tapi ada orang yang tidak mempersiapkan untuk itu. Namun burung tersebut datang dan rezekinya menjadi lebih banyak. Maknanya sekali lagi bahwa Allah yang mengatur rezeki. Tetapi sekali lagi ingat, manusia harus berusaha dan berusaha. Allah yang mengatur rezeki, karena kalau manusia yang mengaturnya, dia tidak akan adil. Manusia akan egois. Bisa-bisa dia tidak membagi rezeki itu untuk orang lain. Buktinya bahwa ada saja orang-orang yang telah melimpah rezekinya, tapi masih enggan dia membaginya kepada orang lain, kendati Allah telah memerintahkan untuk membantu sesamanya. Rezeki dijamin Allah, tapi manusia harus berusaha. Musik. pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang air. Air adalah benda cair yang terdiri dari hidrogen dan oksigen dalam kadar-kadar tertentu. Setetes air mengandung jutaan atom, molekul-molekul yang terakit di dalam air. Itu dia terakit dan terpadu, tetapi tidak terlalu erat, sehingga dengan mudah terpisah. Allah menjadikannya seperti itu supaya kita mudah menelan air. Segala sesuatu diciptakan Allah dari air dan membutuhkan air. Itu makna firman-Nya, wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Saudara, bumi tempat kita diam ini terdiri 3/4 dari air. Manusia pun dalam tubuhnya, dalam dirinya, terdiri 3/4 dari air. Kita tidak tahu persis mengapa Allah mengaturnya demikian. Agaknya agar supaya kita mencontohi beberapa sifat-sifat istimewa dari air. Saudara, kalau tadi kita katakan bahwa air terdiri dari 2 unsur pokok dalam kadar-kadar tertentu, manusia juga demikian. Dia terdiri dari jasmani dan rohani. Air tidak menjadi air kalau hanya hidrogen aja. Tidak juga kalau hanya oksigen. Dia harus terpadu. Manusia tidak menjadi manusia kalau hanya mementingkan rohani saja. Harus dia juga memperhatikan jasmaninya. Saudara, air selalu mencari tempat yang rendah. Itu sifatnya. Tetapi jangan coba-coba membendung air. Dia akan selalu mencari jalan keluar. Kalau Anda membendungnya, dia akan meledak. Demikian juga hendaknya manusia. Dalam arti, hendaklah dia selalu menempatkan diri di tempat kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji bahwa tidak ada yang merendah kecuali Allah tinggikan dia. Manusia harus mampu untuk mencari jalan keluar, kaubahnya seperti air itu. Dan jangan pernah Anda ingin terbendung oleh sesuatu yang tidak wajar membendung Anda. Jadilah seperti air itu. Air memang unik. Keunikannya itu membuktikan bahwa di balik keberadaan air ada Tuhan yang menciptakannya. Saudara, banyak keunikan air. Salah satu di antaranya yang amat sangat unik adalah bahwa kendati air membeku, tetapi dia tidak tenggelam. Beratnya tidak berubah, sehingga dia tidak tenggelam. Bisa dibayangkan bagaimana apa yang terjadi di negara-negara yang mengalami musim dingin apabila air itu yang membeku dapat tenggelam. Kehidupan pasti akan sangat terganggu. Saudara, air amat kita butuhkan. Sayang, sebagian dari kita tidak memerdulikan air. Kita seringkali mengambil gelas yang besar untuk mengisinya air, kemudian airnya tidak habis untuk kita minum. Kita seringkali membuka keran air sedemikian lancar dan membuang-buangnya di tempat yang tidak wajar. Tahukah saudara, harga sebuah air, harga segelas air, seorang penguasa besar Muslim Harun ar-Rasyid pernah suatu ketika ditanya, seandainya engkau ingin minum dan tidak menemukan air kecuali membayar, maka berapa yang engkau akan bayar? Dia menjawab, setengah dari milik saya. Setelah dia minum, dia ditanya lagi, seandainya air yang engkau minum itu tidak dapat keluar, sedang engkau merasa hendak mengeluarkannya, berapa yang akan engkau bayar? Dia menjawab, setengah dari apa yang saya miliki. Saudara, segelas air adalah harga dari segala yang dimiliki oleh seseorang, betapapun kayanya orang itu. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kita air. Saudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim adalah firman-firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk dan pemandu jalan bagi umat manusia. Al-Quranul Karim adalah petunjuk abadi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai hudal linnas. Kata hudan adalah suatu kata dengan patron yang mempunyai makna petunjuk untuk mereka yang telah berlalu, petunjuk untuk masa kini, dan petunjuk untuk orang-orang yang akan datang. Dia dilukiskan oleh Rasulullah sebagai tali Allah yang terulur dari langit. Dia tidak kering oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Di sana terdapat berita sebelum generasi kita, dan ada juga berita mendatang yang belum terjadi. Dia adalah jalan yang mengantar setiap orang yang menelusuri jalan itu menuju jalan lebar yang lurus. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran, Allah memberi petunjuk siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti dan ingin meraih ridhanya. Diberi petunjuk melalui aneka jalan. Jalan yang kecil-kecil, tetapi semuanya pada akhirnya bermuara dan berakhir pada as-siratal mustaqim. Jalan lebar yang lurus bagaikan jalan tol. Kalau Anda telah berada di jalan tol, Anda pasti sampai ke tujuan. Anda tidak akan tersesat. Tahukah Anda ada satu bacaan yang dibaca oleh orang yang mengerti dan tidak mengerti artinya selain Al-Quran? Tahukah Anda bahwa Al-Quran dibaca oleh mereka yang tidak mengerti artinya, dan ternyata merekalah yang paling banyak dan lebih pandai dari yang mengerti artinya ketika membacanya. Al-Quran adalah buku panduan. Redaksinya sangat indah dan dapat mengandung aneka penafsiran. Dia bagaikan berlian yang memancarkan cahaya. Jika Anda memandang dari depan, dia memancarkan cahaya tertentu. Dari samping, cahaya yang lain lagi, sehingga boleh jadi saat ini Anda menafsirkannya, esok timbul penafsiran baru lagi yang tidak kalah benarnya daripada penafsiran yang lalu. Kali ini seseorang memahaminya demikian, besok bisa saja ada pemahaman baru yang timbul, persis seperti alam raya yang kita pelajari, tidak kering-kering bagi yang mempelajarinya menemukan rahasia-rahasia alam. Itulah Al-Quran, itulah panduan abadi bagi umat manusia seluruhnya. Saudara, kitab ini diberikan kepada kita. Yang menarik manfaat hanyalah orang-orang yang ingin menelusuri jalan orang-orang bertakwa. Semoga kita termasuk di antara mereka. Saudara, Al-Quran dengan redaksinya yang demikian indah memesona, menyentuh akal dan rasa manusia. Ia dapat difahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan sederhana, dan dalam saat yang sama ia ditekuni, diteliti, dan difahami dengan secara luas oleh para filosof dan cendekia. Al-Quran adalah kitab tuntunan terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa terakhir? Karena kehidupan manusia, akal fikirannya telah mencapai satu tahap yang menjadikan manusia dapat menilai sendiri, melakukan upaya-upaya melalui nilai-nilai umum yang telah dianugerahkan Allah melalui Al-Quran. Karena itu, kitab suci Al-Quran tidak memberikan rincian. Rincian yang diberikannya hanyalah dalam hal-hal yang tidak dapat terjangkau oleh nalar manusia. Al-Quran menjadi kitab terakhir dan selalu siap memberi layanan petunjuk kepada siapapun sampai generasi yang akan datang, karena dia tidak mengkultuskan bentuk-bentuk formal, nilai-nilai yang lebih diperhatikannya. Di samping itu, Al-Quran tidak memberikan kepada seseorang sesuatu yang memberatkannya, sehingga kalau ada tuntunannya yang berat, otomatis dia dapat menjadi ringan. Ada semacam hak veto diberikan oleh Allah kepada manusia. Siapa yang tidak dapat salat berdiri, silahkan duduk. Yang tidak dapat duduk, silahkan berbaring. Yang tidak dapat berbaring, otomatis dia boleh untuk sekedar memberi isyarat. Siapa yang tidak dapat berpuasa, dia dapat menunda puasanya. Demikian seterusnya. Jadi ada semacam hak veto, dan di samping itu ada ijtihad, ada upaya penalaran untuk memahami tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan umat manusia. Itulah kitab tuntunan dan panduan untuk umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merenung dan berbicara tentang alam raya. Alam seakar dengan kata alamat, tanda. Karena itu, alam raya ini juga dinamai ayat-ayat Allah. Alam raya yang demikian luas ini adalah tanda yang menunjuk ke arah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada yang terbentang di persada bumi ini dan di langit yang luas itu. Ada juga ayat-ayat yang terbaca, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Keduanya memesona, hanya boleh jadi karena kita sering melihatnya atau mendengarnya, maka terjadi erosi dan pesona itu menjadi berkurang. Saudara, alam raya dijadikan Allah sebagai tanda untuk menuju kehadirat-Nya. Ciptaan Allah ini sangat-sangat indah, memukau. Ia oleh sementara orang yang terpukau dan terpaku di sana, sampai-sampai lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju Tuhan. Dia berhenti di sana. Ini dapat diibaratkan dengan seorang yang menuju ke suatu kota tertentu. Dalam perjalanannya, dia menemukan patung yang menunjuk arah kota yang ditujunya. Tapi patung itu terbuat sedemikian indah di tangan patung itu atau di jarinya ada sebuah cincin berlian. Si pejalan menuju arah yang dikehendakinya terpesona di sana, terpaku di sana. Dia memegang cincin berliannya dan lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju arah yang mesti ditujunya. Demikian juga sebagian kita terpaku di keindahan alam dan fenomenanya, terpaku dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang terbentang di sana, dan kita melupakan arah yang harus kita tuju. Saudara, planet-planet tata surya kita, kalau dibanding dengan alam raya ini, hanya bagaikan sebiji kacang di tengah lapangan sepak bola. Banyak sekali ayat-ayat Allah, banyak sekali fenomena alam dapat mengantar kita untuk menyadari betapa besar Allah dan betapa Esa yang Maha Kuasa itu. Saudara, jangan menduga hanya dari hal-hal besar dan agung kita dapat menarik pelajaran. Dari hal-hal yang kecil-kecil sekalipun kita bisa menarik pelajaran, mengambil iktibar untuk kelanjutan hidup kita dan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Timur Lang, seorang yang tadinya merasa rendah diri karena pincang, suatu ketika melihat seekor semut membawa beban mendaki ke atas, terjatuh. Dia berusaha lagi, terjatuh lagi, berusaha lagi, terjatuh lagi. Tetapi dia lanjutkan tekadnya dan semut tersebut berhasil mencapai puncak yang dikehendakinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Timur Lang menarik pelajaran bahwa dia pun harus demikian. Ibnu Hajar, seorang yang dinamai anak batu, seorang ulama besar, pada masa kecilnya tidak cerdas. Dia ke sungai melihat sebuah batu yang ditetesi tetes demi tetes oleh air, akhirnya berlubang. Dia kembali merenung bahwa dia pun mampu untuk mencerdaskan pikirannya asal dia tekun. Nabi Isa alaihissalam bersama sahabat-sahabat beliau berjalan menemui bangkai anjing. Murid-muridnya berkata, alangkah busuk aroma anjing ini. Nabi Isa memberi pelajaran dengan berkata, lihatlah giginya, alangkah putihnya. Di dalam keburukan kita dapat mencapai dan melihat keindahan. Semoga kita mampu merenung dan mengambil pelajaran dari alam raya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara pemirsa, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi adalah berdoa untuk dilindungi dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Di sisi lain, salah satu sifat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani adalah sifatnya al-ghani dan al-mughni, yang maha kaya dan yang memberi kekayaan. Saudara, kemiskinan ada dua macam, kemiskinan materi dan kemiskinan rohani. Kekayaan pun demikian, kekayaan materi dan kekayaan rohani. Seorang yang kaya dalam bahasa agama adalah orang yang tidak butuh atau yang sedikit sekali kebutuhannya kepada makhluk. Dia hanya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang miskin adalah yang butuh kepada sesama makhluk. Saudara, agama kita menganjurkan agar seseorang jangan sampai terjerumus di dalam kemiskinan dan berusaha untuk meneladani Allah dalam kekayaannya, dalam arti berusaha untuk tidak memiliki banyak kebutuhan. Manusia diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha. Namun, kita dapat membagi manusia dalam konteks usaha ini pada tiga macam di antara mereka. Ada yang malas, tidak menggunakan potensinya. Ada yang menggunakan potensinya secara berlebihan. Ada juga yang hidupnya pas-pasan karena dia hanya berusaha secara pas-pasan. Orang yang pas-pasan tidak dianjurkan oleh agama. Agama menganjurkan kita untuk menjadi kaya, agar dengan kekayaan itu kita dapat berbuat amal-amal yang baik, kita dapat membantu orang lain. Tidak ada celaan terhadap materi, kecuali apabila dia diupayakan secara tidak halal, atau apabila dia digunakan bukan pada tempatnya. Orang yang tidak menggunakan potensinya, maka boleh jadi di samping karena malas, juga berserah diri kepada Allah dengan alasan bahwa Tuhan telah menjamin rezeki. Sebenarnya alasan semacam itu tidaklah benar. Tuhan ketika memerintahkan kita berserah diri kepadanya, sebelum memerintahkan itu, dia memerintahkan kita untuk berusaha. Berusaha dan berusaha dari kesucian menuju kepada kepuasan hati. Apabila Anda telah berusaha maksimal, maka puaslah dengan hasil usaha Anda. Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita diperintahkan untuk berusaha sekuat kemampuan kita, menggunakan semua potensi kita dengan cara yang benar dan baik. Dan setelah berusaha, kita diperintahkan untuk puas hati dengan hasil usaha kita itu, apapun hasilnya. Tapi puas hati yang dimaksud bukan sejak semula. Puas hati yang diajarkan agama dalam konteks berusaha adalah, yang pertama, usaha maksimal yang halal. Yang kedua, meraih apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga, puas hati dengan memberikan seluruhnya atau sebahagian dari hasil usaha kita itu kepada siapa yang membutuhkannya. Yang demikian itulah yang dinamai qanaah atau puas hati yang diajarkan oleh agama. Siapa yang berusaha sekuat tenaganya dari titik tolak yang suci, dan setelah usaha maksimal dia puas dengan hasil usahanya, maka Allah akan memberkati usaha tersebut. Sehingga kalaupun dia tidak meraih apa yang diharapkannya, maka yakinlah bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya lebih banyak dari apa yang diharapkannya. Persis seperti Siti Hajar ketika berusaha mencari air dari Bukit Safa, Bukit Kesucian, dia berakhir di Marwah yang berarti kepuasan. Dan ketika itu dia tidak berhasil, tapi Allah menganugerahkan kepada beliau dan anaknya, serta kepada kita, generasi-generasi ini dan generasi yang akan datang, air zam-zam yang tidak habis-habisnya. Itulah sebahagian dari renungan ajaran agama yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Ada pertanyaan yang menggugah yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Kamukah wahai manusia yang lebih sulit, yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada langit yang ditinggikannya itu? Kalau Anda menengadah ke langit, Anda akan mendapatkan bintang-bintang. Orang berkata beribu-ribu bintang di langit. Sebenarnya ungkapan itu tidak sepenuhnya benar. Boleh jadi benar jika kita berkata bahwa memang kemampuan manusia untuk melihat bintang dengan mata telanjang hanya sekitar 6.000 bintang. Tetapi sebenarnya bintang bukan beribu-ribu, bermiliar-miliar. Boleh jadi mencapai 100 miliar bintang. Bintang-bintang ini, kata sementara pakar, jika Anda berusaha untuk menghitungnya, kalau Anda dapat menghitungnya, seandainya Anda memiliki usia 100 tahun, dan setiap saat kerja Anda hanya menghitung bintang, maka habis usia Anda, bintang belum habis. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang itu sangat jauh dari kita. Bintang yang terdekat ke bumi itu jaraknya memerlukan waktu 40.000 tahun cahaya. Matahari hanya memerlukan 4 menit untuk sampai cahayanya ke bumi. Subhanallah, maha suci Allah dan maha kecil kita manusia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Demi langit dan bintang yang bagaikan mengetuk-ngetuk di waktu malam. Bintang mengetuk-ngetuk di waktu malam. Memang menurut ilmuwan ada semacam suara bagaikan mengetuk yang hampir-hampir terdengar sayup-sayup sampai dari bintang yang ada di langit. Namun Allah menggambarkan dengan kalimat wa ma adraka. Kata ma adraka digunakan oleh Al-Qur'an untuk sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh nalar. Karena itu demikian, maka sebenarnya ada bintang yang tidak dapat terjangkau oleh nalar kita. Bahkan ada bintang yang kita lihat cahayanya dewasa ini, bintang itu telah punah. Namun karena jauhnya jaraknya, maka kita seakan-akan, bahkan kita baru melihatnya, namun bintangnya telah punah dan tiada lagi. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang untuk tujuan-tujuan tertentu. Al-Qur'an menyebutkan 3 tujuan utama dari penciptaan bintang. Yang pertama, sebagai hiasan langit. Demikian Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya tentang hiasan Yang kedua, dijadikannya sebagai petunjuk jalan. Memang sejak dahulu, bahkan hingga kini, orang-orang masih dapat menggunakan bintang untuk mengetahui arah yang mereka tuju. Dan yang ketiga adalah seperti bunyi ayat Al-Quran, Rajman Lishayatin, sebagai melontar setan-setan. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan melontar setan-setan. Dulu, sebelum Nabi Muhammad lahir, setan-setan mampu mendekat ke langit, mendengarkan percakapan para malaikat. Nah, upaya mereka mendengarkan itulah yang mereka bawa informasinya kepada para peramal. Tetapi, menurut Al-Quran, setan juga telah mengakui bahwa sejak kelahiran Nabi Muhammad, mereka dilontar dengan lontaran-lontaran dari sinar-sinar kosmis, sehingga setan-setan itu tidak dapat lagi mendekat. Memang ada sinar kosmis yang begitu panas, yang begitu keras, sehingga melebihi dari 50 ribu elektron volt yang apabila mengenai jin atau setan, maka mereka akan terbakar. Dengan demikian, saudara, jangan percaya ramalan bintang. Walau mereka benar, itu kebetulan, namun mereka tetap dinilai berbohong. Carilah informasi dari yang wajar Anda peroleh informasinya. Saudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim melukiskan bumi ini antara lain dengan firman-Nya, Ja'ala lakumul arda zalula. Allah telah menciptakan buat kamu, wahai manusia, bumi ini zalula, bagaikan binatang yang jinak. Dia bisa diibaratkan dengan seekor sapi. Kita menunggang, kita tidak terasa. Dia membawa kita ke tujuan. Bumi ini demikian juga beredar. Kita berada di kulit bumi ini, dan dia membawa kita beredar terus menerus. Sapi, binatang, mempersembahkan kepada kita susunya. Dan bumi pun begitu. Dia mempersembahkan kepada kita sekian banyak hasil buminya. Nah, Allah menciptakan itu karena kasih sayangnya. Bahkan, bumi memang sengaja diciptakan oleh Allah agar manusia dapat nyaman hidup di sini. Dulu, pada mulanya, bumi ini beredar demikian cepat. Sampai-sampai dalam setahun jumlah hari 2200 hari. Siang dan malam hanya 4 jam. Tetapi ketika itu Allah belum menciptakan manusia. Manusia baru diciptakannya setelah bumi ini siap untuk dihuni. Manusia baru diciptakannya sekitar 100 ribu tahun yang lalu. Betapapun, Allah menciptakan bumi ini dengan luas yang demikian serasi, 510 juta kilometer. Itu kata sementara pakar. Kalau lebih kecil, kita akan kekurangan atmosfer. Kalau lebih besar, sekian banyak sinar-sinar kosmis yang akan menempa kita. Subhanallah, Allah menciptakan bumi, tempat kita berdiam, di sana kita hidup, di sana kita dikuburkan, dan dari sana kita akan dibangkitkan. Begitu firman Allah. Saudara, bumi sungguh-sungguh amat-amat bermanfaat dalam kehidupan kita. Allah menciptakan bumi ini sedemikian serasi sehingga jumlah daratannya itu disesuaikan untuk kebutuhan manusia dan demikian juga jumlah lautnya. Allah pencipta bumi ini mengulangi kata darat di dalam Al-Quran sebanyak 13 kali atau 12 kali, kata laut 33 kali, dan setelah diteliti oleh ilmuwan, perbandingan jumlah itu sesuai dengan luas lautan dan daratan. Allah menjadikan itu untuk kita fahami, untuk kita renungkan, dan untuk kita tarik pelajaran dari bumi kita ini. Saudara, Allah menciptakan alam raya ini dalam 6 hari, dalam arti 6 masa. 2 hari digunakannya untuk menciptakan langit, 2 hari untuk bumi, dan 2 hari lagi untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana kehidupan di bumi. Saudara, Allah kuasa untuk menciptakannya dalam sesaat, tetapi Dia ingin antara lain agar kita menarik pelajaran. Jangan tergesa-gesa, jangan mengambil jalan pintas yang tidak dapat dibenarkan. Salah satu sebab bencana yang dialami oleh manusia adalah tergesa-gesa, ingin cepat sampai padahal belum saatnya dia sampai. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malam dan siang, dijadikannya silih berganti. Dinyatakannya bahwa kami menciptakan malam dan siang silih berganti agar itu dapat digunakan untuk merenung dan bersyukur. Siapa yang tidak dapat merenung di siang hari, maka dia dapat melakukannya di malam hari. Siapa yang tidak dapat bekerja di malam hari, maka siang hari terbuka kesempatan besar baginya untuk bekerja dan bersyukur mengelola bumi ini. Itulah saudara, bumi yang diciptakan Allah ini untuk kita yang terpendam di permukaannya, bahkan terpendam di bawah, di perut bumi. Sekian banyak anugerah Allah yang mestinya dapat kita manfaatkan untuk kepentingan hidup kita, kepentingan anak cucu kita, dan generasi-generasi mendatang. Semoga nikmat Allah ini mampu kita syukuri. Semoga nikmat Allah itu menjadi pelajaran yang besar dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang cahaya, tentang gelap dan terang. Cahaya adalah bentuk energi yang menjadikan kita sanggup, kita dapat melihat bayang-bayang. Sesuatu terlihat mengkilap, kusam, atau jernih, itu semua bukan disebabkan oleh cahayanya, tetapi disebabkan oleh posisi benda atau sifat benda tersebut. Cahaya bermacam-macam. Cahaya memiliki kecepatan yang luar biasa, mencapai 300 ribu kilometer per detik. Cahaya dapat membelok, dan itulah yang menghasilkan fata morgana. Cahaya tidak membeda-bedakan. Cahaya selalu memancarkan sinar, maka di mana sesuatu itu berada, maka dia akan mendapatkan sinar tersebut selama posisi dan keadaannya sesuai dengan apa yang harus ada bagi terlihatnya atau masuknya cahaya itu. Suatu benda yang transparan akan ditembus oleh cahaya. Tetapi suatu benda yang tidak transparan, cahaya tidak akan menembusnya. Saudara, cahaya dijadikan oleh agama sebagai permisalan dari petunjuk-petunjuk Tuhan. Karena itu, ilmu adalah cahaya, kebajikan adalah cahaya, kitab suci adalah cahaya, bahkan air wudhu pun adalah cahaya. Mari kita lihat sejenak. Cahaya tidak membeda-bedakan. Itu berarti tergantung dari Anda. Bukalah jendela Anda, niscaya cahaya akan masuk. Bukalah pintu hati Anda, niscaya petunjuk Tuhan akan masuk. Jika petunjuk itu telah datang, tetapi Anda tetap menutupnya, dia dapat membelot. Dan apapun yang terjadi, cahaya adalah kebutuhan kita semua, kebutuhan umat manusia, bahkan kebutuhan makhluk-makhluk hidup. Cahaya, di hari kemudian, cahaya itu lahir dari kebaikan-kebaikan, dari amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan dunia ini. Cahaya di hari kemudian akan diperoleh oleh mereka yang beriman, karena iman adalah cahaya. Sedangkan mereka yang kafir, kafir itu artinya menutup, mereka yang menutup mata hatinya, yang menutup kalbunya, maka dia pasti tidak akan memperoleh cahaya itu di hari kemudian. Saudara, kini kita sering mendengar apabila sinar matahari telah memancar, maka Anda tidak perlu lagi menyalakan lampu, padamkan listrik. Karena cahaya matahari jauh lebih terang dari cahaya atau terang yang dihasilkan listrik. Dalam dunia spiritual itu juga terjadi. Jika cahaya dan petunjuk Allah telah datang, maka Anda tidak perlu lagi menanti petunjuk dari yang lain. Karena pasti petunjuk yang lain itu akan kabur dibanding dengan cahaya sinar ilahi. Saudara, ada cahaya yang dapat kita lihat. Ada juga yang tidak dapat kita lihat. Yang tidak terjangkau oleh nalar kita. Sebahagian dari petunjuk-petunjuk agama ada yang tidak dapat terjangkau oleh nalar. Tetapi itu bukan berarti bahwa dia keliru atau tidak ada. Tetapi begitulah kemampuan manusia dalam konteks cahaya. Di hari kemudian nanti, orang-orang beriman akan diliputi oleh cahaya. Orang-orang munafik dan kafir akan memohon kepada orang-orang beriman agar supaya memandang mereka, agar cahaya wajah mereka dapat menerangi perjalanan mereka di akhirat nanti. Memang salah satu fungsi cahaya dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah pemberi penerang jalan. Semoga jalan kita selalu diliputi oleh cahaya petunjuk Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan hanya ditujukan kepada umat Islam, tapi ditujukan kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman, Ya ayyuhannas, kulu mimma fil ardi jami'an halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai seluruh manusia, makanlah apa yang terhidang di bumi ini dalam keadaan halal dan baik. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Saudara, makanan yang halal. Apa yang dimaksud dengan halal? Halal dalam arti jenis makanan itu diizinkan Allah, cara perolehannya diizinkan Allah, serta cara penggunaannya pun diizinkan Allah. Jangan makan makanan yang jenisnya tidak diizinkan Allah. Jangan makan makanan yang cara perolehannya tidak diizinkan Allah. Dan jangan juga makan makanan secara tidak wajar yang tidak diizinkan Allah. Saudara, adakah manfaat daripada makanan yang halal itu? Jelas ada. Buktinya bahwa makanan yang haram mempunyai dampak buruk terhadap manusia. Kita membaca penelitian-penelitian dan pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh para dokter atau oleh mereka yang terlibat dalam pemeliharaan keamanan. Itu perampok-perampok, itu pencuri-pencuri, seringkali minum minuman keras sebelum melaksanakan aksinya. Dan mengapa mereka minum? Karena minuman keras itu memberikan dampak ke dalam jiwanya sehingga menimbulkan, saya tidak katakan keberanian, tetapi kecerobohan, sehingga dia ceroboh dan melakukan perampokan dan pencurian. Saudara, pengaruh makanan terhadap fisik jelas diakui oleh para dokter. Tetapi adakah pengaruh makanan yang haram terhadap fisik dan psikis? Kita katakan pasti ada. Al-Quran menamakan makanan-makanan yang diharamkan Allah, katakanlah seperti babi, bahwa itu mengakibatkan kebobrokan moral. Agamawan berkata bahwa makanan yang haram, binatang-binatang yang diharamkan Allah, itu bisa sifat-sifatnya mempengaruhi manusia yang memakan dagingnya itu. Ini berarti sekali lagi bahwa makan makanan yang halal akan selalu memberikan manfaat kepada umat manusia seluruhnya. Dan karena itu umat manusia seluruhnya diperintahkan oleh ayat atas untuk makan yang halal. Tapi masih ada lagi satu perintahnya. Kita akan lihat sebentar. Saudara, pesan Al-Quran untuk memakan sesuatu adalah yang halal, tetapi bukan sekedar yang halal, tapi juga yang thayyiba, yang baik. Thayyiba dapat kita artikan yang proporsional. Jangan beri bayi makanan untuk orang dewasa, karena itu tidak proporsional buat bayi. Walaupun makanan tersebut adalah halal. Jangan beri orang yang sedang menderita diabetes gula melampaui batas kadar yang ditetapkan dokter, karena itu tidak proporsional, walaupun gula adalah halal. Demikian seterusnya. Dan jangan makan melebihi kebutuhan Anda, walaupun makanan itu halal Anda makan. Jangan juga makan apa yang Anda tidak berminat untuk memakannya, karena itu bisa mengundang Anda melakukan sesuatu yang tidak proporsional. Akhirnya, pesan Allah agar supaya manusia makan apa yang terhampar di bumi ini yang halal dan baik, diikuti dengan pesannya bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Setan mengajak Anda melangkah satu langkah kecil untuk melanggar, tapi langkahnya yang kecil pasti disusul oleh langkah-langkah lainnya. Dan karena itu, hati-hati, jangan mengikuti langkah-langkahnya. Semoga kita terhindar dari langkah-langkah setan. Para pemirsa, ada yang dikenal dalam istilah agama dengan fitrah. Segala sesuatu ada fitrahnya. Manusia pun mempunyai fitrah. Fitrah dari segi bahasa dalam konteks manusia bisa berarti asal kejadian, bisa berarti kesucian, dan bisa juga berarti agama. Fitrah dalam manusia, asal kejadiannya, bisa diberikan beberapa contoh. Antara lain, manusia berjalan dengan kakinya, berpikir dengan otaknya, mendengar dengan telinganya, melihat dengan matanya. Anda telah melanggar fitrah Anda jika ingin mendengar dengan mata, ingin melihat dengan telinga. Anda keliru jika Anda ingin mengukur panjang suatu ruangan dengan membawa timbangan. Keliru juga jika membawa timbangan untuk mengukur sesuatu yang tidak dapat ditimbang. Itulah fitrah, itulah asal kejadian yang ditetapkan Allah bagi manusia. Saudara, karena itu mengikuti fitrah haruslah dengan memperhatikan objek dan alat yang harus digunakan. Kita dianugerahi Allah hati untuk beriman, bukan akal yang beriman. Akal hanya mengukuhkan iman, tidak menciptakan keimanan. Selanjutnya, kalau kita berkata fitrah adalah kesucian, maka suci adalah sesuatu yang memenuhi tiga unsur pokok: indah, benar, dan baik. Kalau hanya indah, dia belum suci. Kalau hanya benar, juga demikian. Kalau hanya benar dan indah, belum juga suci. Ia harus menggabung ketiga hal tersebut. Fitrah manusia adalah mendambakan kesucian, saudara, mencari yang benar, menciptakan ilmu, mengekspresikan dan merasakan yang indah, menghasilkan seni, dan menampilkan yang baik, menghasilkan akhlak. Fitrah manusia mengantarnya untuk selalu berusaha menjadi ilmuwan, budiman, sekaligus seniman. Saudara, kalau kita berkata bahwa fitrah dalam arti agama yang benar, maka agama yang benar salah satu di antaranya adalah nasihat menasehati, dukung mendukung. Saudara, fitrah manusia mendambakan kedamaian. Karena itu, dalam konteks agama yang benar, seorang yang kembali kepada fitrahnya akan selalu mendambakan kedamaian, bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk orang lain dan lingkungannya. Fitrah dalam arti agama yang benar, pada akhirnya, adalah upaya manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan mencontohi sifat-sifat Tuhan sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia. Kita dalam berpuasa misalnya, berusaha mencontohi sifat-sifat Tuhan itu karena kita ingin kembali memeluk agama yang benar. Nah, kita manusia memiliki fitrah itu, kita gunakan semua potensi yang dianugerahkan Allah sejak asal kejadian kita, kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan kesucian, dan pada akhirnya kita berusaha meneladani sifat-sifat Tuhan, karena itulah makna sesungguhnya dari beragama. Sifat-sifat Tuhan seperti maha kasih, maha penyayang, maha damai, maha pemaaf, maha kaya, maha kuasa, dan lain-lain sebagainya, yang semua diabdikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluk-makhluknya. Demikian makna fitrah manusia. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merenung dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah laut dan sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir, yang bermuara ke laut. Laut adalah air asin yang banyak, yang menuju ke kepulauan dan membelahnya, membelah benua bahkan. Air asin tawar dan pahit. Semakin diminum, orang semakin haus. Air sungai tawar, sedap. Sedikit diminum sudah dapat melegakan. Air asin atau laut, walaupun banyak, tetapi dia tidak dapat menjadikan sungai menjadi asin. Air sungai, walau sedikit, tetapi tidak juga dapat bercampur dengan air laut. Banyak penafsiran ilmiah yang diberikan oleh para pakar menyangkut ketidakmampuan percampuran itu. Salah satu di antaranya adalah bahwa kita menemukan air sungai, walau sedikit, tapi dia berada di atas ketinggian air laut. Sehingga walaupun dia mengalir ke laut, karena dia sedikit, dia tidak dapat menjadikan tawar air laut. Sedangkan air asin atau laut, walaupun dia banyak, tapi dia berada di kerendahan, sehingga dia tidak bisa mencapai air sungai. Saudara, dalam bahasa agama, sungai dan laut diibaratkan dengan mukmin dan kafir. Seorang mukmin diibaratkan dengan sungai. Sedikit yang kita peroleh dari anugerah Tuhan, kita merasa puas. Dan air laut diibaratkan dengan orang kafir. Kendati banyak, tetapi tidak pernah memuaskan. Air sungai diibaratkan dengan mukmin juga untuk menggambarkan bahwa ada nilai-nilai dalam diri seorang mukmin. Nilai-nilai itulah yang menghalangi dia untuk bercampur dengan orang-orang kafir. Betapapun dekatnya kehidupan seorang mukmin dengan masyarakat non-muslim, tetapi dia tidak pernah terpengaruh oleh ketawaran dari laut itu. Dia tidak pernah terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Karena ada pemisah itu tadi. Karena mukmin selalu berada di dalam ketinggian, dan kafir yang dibaratkan dengan laut itu selalu berada di tempat yang rendah. Salah satu pemisahnya itu adalah salat. Karena itu Nabi bersabda, yang membedakan kita dengan orang kafir adalah salat. Salat adalah lambang hubungan baik manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dari sekian pelajaran yang dapat ditarik dari laut dan sungai. Saudara, kita membutuhkan lautan. Banyak anugerah Allah yang terdapat dalam lautan. Para pakar dalam bidang spiritual mengibaratkan lautan itu sebagai contoh daripada kehidupan manusia di alam kita ini. Anda melihat lautan bagaikan tak bertepi. Lautan ada gelombang dan riaknya. Hati-hati dari gelombang dan riaknya. Anda harus memiliki biduk, perahu, agar Anda dapat terhindar dari gelombang dan riak-riaknya yang membahayakan. Seorang yang beriman ketika berada di laut yang penuh gelombang itu, dan berada walau di dalam perahu atau biduk, maka dia akan merasakan kekhawatiran disertai dengan harapan. Begitulah iman. Iman harus menjadikan seseorang selalu mengharap, tetapi dalam saat yang sama khawatir. Di saat ombak dan gelombang membahana, Anda memerlukan perahu. Dan ketika itu Anda melihat pulau harapan, dan timbul pertanyaan dalam hati Anda, bisakah saya sampai di pulau harapan itu? Khawatir tidak sampai, tapi dalam saat yang sama mengharap untuk sampai. Begitulah seharusnya iman di dalam hati seorang mukmin, takut tapi disertai oleh harapan. Itu pelajaran yang diangkat dari laut dan sungai. Semoga kita dapat memetiknya sebagai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentu pernah membaca dalam Al-Quran, Allah menunjuk dirinya dengan kata kami. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Allah juga pernah menunjuk dirinya dengan kata aku, wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu antara lain memberi kesan bahwa ada keterlibatan selain dari Allah dalam apa yang ditunjuk itu. Penciptaan manusia ada keterlibatan selain dari Allah, yaitu ibu bapanya. Tetapi ketika Allah menunjuk dirinya dengan menyatakan aku yang maha pengampun, maka itu menunjukkan bahwa yang mengampuni hanya Allah semata. Hanya Allah yang berhak memberi ampun. Jangan pernah berkata kepada seseorang, biarlah aku yang menanggung dosamu, karena dia tidak dapat menanggung dosa. Jangan pula berkata atau menerima dari seseorang anjuran untuk melakukan dosa dengan harapan bahwa dia akan menanggung dosa itu. La taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak dapat memikul dosa jiwa yang lain. Anda tidak perlu khawatir dengan dosa apapun yang Anda lakukan, karena Dia sendiri yang Maha Pengampun itu, pengampunannya amat-amat luas, sehingga dalam suatu riwayat dinyatakan, seandainya seseorang datang dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, maka Aku Allah, firman-Nya, akan datang kepadanya dengan pengampunan yang memenuhi langit dan bumi pula. Tetapi saudara, Allah tidak akan mencabut wewenang yang telah diberikannya kepada manusia dalam konteks dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Ini menjadi hak manusia. Dalam arti, jika Anda berdosa kepada seorang manusia, Allah tidak akan mengampuninya, kecuali jika manusia yang Anda berdosa terhadapnya telah memberikan pengampunan kepada Anda. Allah Maha Pengampun memang, dan terhadap orang-orang yang berhubungan baik dengan Allah, boleh jadi Allah mengambil alih dosa-dosa tersebut, sehingga Dia di samping memberi pengampunan kepada yang telah bersalah, Dia juga memberikan aneka ganjaran dan sebagainya. Saudara, Allah yang berwewenang memberi ampun, Dia Maha Pengampun, dan karena itu kesempatan di bulan-bulan Ramadan ini Allah membuka pintu seluas-luasnya untuk memohon pengampunan kepadanya. Semoga kita memperoleh pengampunan. Saudara pemirsa, kendati pengampunan hanya milik Allah semata, tetapi ketahuilah bahwa Dia sangat suka memberi ampun. Sampai-sampai dikatakan, seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk lain yang berdosa, agar Dia yang Maha Pengampun itu memberi pengampunan. Dia sangat bergembira menyambut hamba-hambanya yang ingin bertaubat, yang ingin memohon pengampunannya. Sampai-sampai setiap taubat dan permohonan ampun dari seorang hamba selalu didahului oleh pemberian sesuatu kepada makhluknya, agar dia mau bertaubat. Saudara, sekian banyak hal yang mengundang kita untuk merenung-renung tentang dosa-dosa kita. Katakanlah, apa yang kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, betapa banyak orang yang walau pada mulanya bergelimang di dalam nikmat yang tidak disetujui Allah, tetapi pada akhirnya mereka itu bergelimang pula di dalam kesedihan dan kecemaran nama. Itu sebenarnya adalah salah satu peringatan dan undangan Tuhan kepada manusia untuk segera memohon ampunannya. Setelah ada keinginan dari manusia untuk memohon ampunannya, ketika itulah Allah yang berwewenang memberi pengampunan itu mencurahkan pengampunan, sehingga manusia dapat lahir kembali seperti semula, tidak memikul satu dosa pun. Semoga kita meraih hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang tumbuhan dan pepohonan. Berbicara tentang hal ini mengingatkan kita kepada tangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam dan istri beliau agar tidak mendekati satu pohon dari sekian banyak pohon dan sekian banyak tanaman yang tumbuh di sorga yang mereka huni. Ada pohon terlarang. Al-Quran tidak menjelaskan pohon apa itu atau apa buahnya. Yang jelas bahwa ada pohon yang terlarang. Bermacam-macam riwayat menyangkut pohon tersebut dan buahnya. Tetapi tidak ada satupun yang memiliki kekuatan dalam hal meyakinkan kita. Kalau kita ingin yakin tentang suatu pohon yang terlarang, maka agaknya kini kita dapat berkata bahwa pohon tersebut adalah pohon afium, candu, yang memang sudah sepakat para dokter, para ilmuwan bahwa itu sangat membahayakan umat manusia. Masih ada pohon lain yang juga mestinya terlarang, walaupun masih ada orang yang enggan melarangnya. Pohon itu adalah pohon tembakau. Pohon ini hendaknya dihindari. Memang banyak alasan untuk menyatakan bahwa pohon tersebut atau meminum tembakau itu adalah sesuatu yang tidak baik, itu paling tidak, atau kalau ingin mengikuti pendapat banyak ulama bahwa merokok itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak kurang keburukannya daripada narkoba. Memang ulama-ulama masih berbeda pendapat, tetapi pada akhirnya kita harus berkata bahwa ini pun hendaknya kita masukkan dalam pengertian pohon terlarang tersebut. Anda jangan berkata bahwa merokok adalah soal pribadi. Tidak, karena asap rokok dapat mengganggu orang-orang yang tidak merokok sekalipun. Asap rokok dapat mengakibatkan seseorang itu menderita aneka penyakit, bahkan boleh jadi yang merokok secara pasif menderita lebih besar dari penderitaan seorang perokok. Itulah antara lain yang kita tarik kesannya dari firman Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah, janganlah dekati pohon ini. Pemirsa, kalau kita ingin menyimpulkan, kita dapat berkata bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita nikmati dan hanya sedikit sekali yang dilarangnya, itu pun untuk kemaslahatan umat manusia. Hanya satu pohon dari sekian banyak pohon yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam alaihissalam, dan pohon yang terlarang itu yang pasti adalah segala yang menimbulkan gangguan kesehatan, yang bisa menimbulkan aneka penyakit, apapun pohon itu. Salah satu di antaranya adalah pohon yang kita namai atau yang kita buat darinya tembakau, karena dia sangat mengganggu kesehatan, dia adalah pemborosan yang bukan pada tempatnya, dan dia adalah sesuatu yang tidak wajar untuk diminum, diisap oleh siapapun yang ingin menjaga kesehatannya, yang ingin menjaga jiwanya, yang enggan untuk melakukan pemborosan, pengeluaran uang yang bukan pada tempatnya.